pandangan pondok Jamaah Kediri Mburingan terhadap Bambang Iraman waktu kunut nazilah bilangnya. Itu dikunuti dengan wasdud wat ataka ala Bambang Irawan, ala misbah, ala sunan hawarib. Itu kalau orang-orang MUI di situ, kalau dikunuti, nah itu acaranya gitu. Saya kenang-kenangan di situ. Selama berapa? Selama kurang lebih ya 3 bulanan. Ya 1 bulan belum ada reaksi, kunuti lagi. Terus berhenti, belum ada reaksi, kunuti lagi gitu. Ingat saya itu sampai 3 kali. Akhirnya mati duluan namanya. Akhirnya ya ternyata yang kunut malah mati duluan. Pokoknya orang-orang yang keluar dari jamaah mereka itu kafir. Tahun berapa itu? Itu tahun berapa? 1997-an kurang lebih 97 atau 98 itu. Itu. Nah, ikut kunutan itu masih kenceng-kencengnya saya.